Qalal malik rahimahullah ta'ala ar-rabi' yang keempat. Tambih yang keempat. Yang mana tambih ini sebenarnya inti dari wazan yang telah lewat. Dan beliau berbeda dengan penulis sorof yang lain. Yang tambihnya itu langsung diikutkan di wazan. Nah, ini dikumpulkan di akhir semuanya. Al-filul ajwaf. Nah, ini penting sekali ini untuk mengetahui wazan fil ajwaf. Masalahnya fil ajwaf itu di tengahnya lip terus. Apa wazannya? Nah, bisa kita tebak wazannya kalau kita hafal ini. Al-filul ajwaf in kana bil alif fil maddi wa bil wawi fil mudhari, itu fil ajwaf kalau pada madinya dengan alif pada madinya, pakai alif di fil madinya dan dengan waw pada fil mudhari-nya, fahuwa min bab nasara, maka dia masuk dalam bab nasara. Maksudnya wazannya apa? Fa'ala yaqulu. Paham? Anda dapat kata qala yaqulu, apa wazannya? Qala yaqulu, apa wazannya? Fa'ala yaqulu. Paham gak ini? Karena kita sudah tahu ciri-cirinya. Ini ilmu penting. Nah, jadi kalau di madinya pakai alif, di mudorinya waw, maka fa'ala yaqulu. Dipastikan seperti itu. Berdasarkan penelitian ini, alhamdulillah kita tinggal terima. Iya. Jadi kalau antum mau tahu wazan fi'il mudhari' fi'il ajwab, tasrif saja. Paham kan? Tasrif saja. Kaqala yaqulu, seperti qala yaqulu. Ma'ada tola yatulu. Selain tola yatulu, karena dia enggak. Karena ini kan tola pakai alif enggak di madi? Pakai alif enggak ini? Alif. Mudhari'nya pakai apa? Mudhari'nya pakai apa? Wow. Seharusnya kan kita katakan wazannya apa ini? Fa'ala yaqulu. Tapi ini enggak. Satu kata saja. Ini kan enggak dianggap kalau satu kata. Kecuali ini kata. Artinya cuma satu kata yang menyelisih itu kaidah. Iya. Cuma satu kata yaitu tola yatulu. Fa'innahu min babi syarufa. Karena tola yatulu masuk dalam bab syarufa. Apa fa syarufa? Fa'ulayaf. Fa'ulayaf. Ulu, hanya satu kata. Antum ditanya, soma yasumu, apa wazannya? Hah? Apa? Sona yasunu, koma yakumu. Paham gak ini? Mudah, kan cuma satu kata yang beda. Paham gak ini? Inilah kalau kita belajar buku ini, buku sorof dalam bahasa Arab, kita pintar. Nah, ini rahasianya. Ada semua di buku. Iya, ada semua di buku. Tapi syaratnya jangan belajar bukunya NU. Karena itu tidak tahu terus kita. Paham kan? Iya. Masih dalam rekaman ini. Ya, maksudnya bukunya yang dikarang oleh orang Indonesia. Susah membuat kita pintar. Iya. Dalam artian tasrif. Karena fokusnya mereka hafal. Fa'ala yaqulu. Apa? Kalau buku Arab, fokusnya kaidahnya. Kalau begini, apa bentuknya? Iya. Nah ini. Ada dia. Jadi ini diteliti. Alhamdulillah. Wa in kana bil alif fil madi, wa bil ya'i fil mudhari. Kalau dengan alif pada fil madinya, tapi pada fil mudharinya dengan ya. Di madi alif, tapi di mudharinya pakai apa? Ya, apa babnya ini? Fahuwa min babi doroba. Maka dia masuk dalam bab doroba. Lihat ya, tidak ada singgung wazan. Yang disinggung semua yang ditimbang. Maka dia masuk dalam bab doroba. Apa babnya doroba? Fa'ala yang ilu. Kaba'a yabi'u. Anda tanya, ba'a yabi'u. Apa wazannya? Ingat, i'lal ibadal tidak berpengaruh pada wazan. Berpindahnya harokat, bergantinya huruf, tidak berpengaruh pada wazan. Kan ba'aya bi'u sudah berpindah harokatnya. Tapi wazannya tetap, tidak berpengaruh. Paham gak ini? Jelas ini? Akan disinggung nanti oleh penulis rahmatullah. Jadi itu, antum dapat kata apa saja? yang pakai alif di maddi, di mudorinya pakai ya, maka fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Wa in kana bil alif au bil ya au bil waw fihima. Ha, ini masalah. Kalau dengan alif atau dengan ya atau dengan waw, maksudnya apa? Di maddi alif, di mudori alif. Paham kan? Di maddi ya, di mudori ya. Di madi waw, di mudori waw. Fihima pada keduanya. Fahuwa min bab fariha. Maka itu masuk dalam bab fariha. Kalau antum lihat alif alif, madi alif, mudori alif. Setelah itu antum lihat lagi, wawnya tetap. Di madi waw, di mudori waw. Paham gak ini? Kemudian di madi ya, di mudori ya. Maka itu dalam bab fariha. Apa artinya fariha? Hah? Fa'ilayaf al. Seperti khofa ya khofu. Alif alif? Khofa ya khofu. Alif alif ini? Alif alif. Paham gak ini? Berarti apa wazannya ini? Fa'ila yaf'alu. Pasti. Padahal kita tidak lihat harokatnya itu. Tapi kan sudah ada kaidah. Kalau alif alif, fa'ila yaf'alu. Paham? Dan yang pula ini, antum gundul tulis ini. Dapat kata gundul ini. Go, ya, dan dal. Antum jangan coba-coba tebaknya fa'ala. Karena kalau dia fa'ala pasti goda. Kalau dia utuh ya-nya, utuh wau-nya, padahal harus diganti. Maka itu fa'ila itu. Dipahami ini? Antum dapat utuh. Tidak diganti. Kan biasanya kalau ada ya berharokat, wau berharokat, sebelumnya patah, diganti apa? Diganti apa? Alif. Kalau wazan fa'ila, tidak diganti alif. Nah, dipahami ini? Kalau wazannya fa'ila, dia tidak diganti apa? Alif. Beda kalau wazannya fa'ala sama fa'ula. Fa'ala, kola, ba'a, diganti alif. Fa'ula, tola, diganti a, alif. Kalau fa'ila tidak diganti. Paham gak ini? Tidak diganti. Banyak kata yang tidak diganti. Jadi utuh dia. Goyida berarti bacaan gundulnya. Goyida, langsung. Yag, yadu. Kan dia fa'ila ya, alu. Amiro, ya, waru. Paham gak ini? Dipahami? Selesai tambih ini? Masya Allah, alhamdulillah. Ini penting sekali tambihnya. Ini ajwab. Wanakis. Sekarang bagaimana kalau bin nakis? Kan bin nakis kan kadang alif, kadang waw, kadang ya juga. Paham gak ini? Sama. Bagaimana ini? Wanakis. Dan bin nakis. Inkana bil alif bil madi. Wabil wawi bil mudari. Kalau dengan alif pada madinya. Sementara pada bil mudarinya dengan waw. Jadi beda. Di madinya alif. Di mudarinya apa? Waw. Fil nakis. Huruf akhirnya. Maka fa'innahu min babi syarufa. Fa'innahu min babi nasoro. Maka dia masuk dalam bab nasoro. Apa maksud nasoro? Fa'alayaf. Fa'alayaf. Ulu. Contoh. Da'a. Pakai alif. Ah, apa akhirnya? Alif. Yad'u. Apa akhirnya? Waw. Kalau antum ditanya, da'a yad'u, apa wazannya? Hah? Apa? Apa? Wa in kana bil alif bil madi. Kalau dengan alif madinya. Wa bil mudori. Wa bil ya fil mudori. Dan dengan ya pada fil mudorinya. Jadi madinya pakai alif. Tapi mudorinya pakai apa? Mudorinya pakai apa? Ya. Fahuwa min babi doroba. Maka dia masuk dalam bab doroba. Apa maksudnya doroba? Ya? Apa? Ulang? Ulang? Imron? Iya. Karoma, pakai apa itu? Roma, pakai apa? Hah? Pakai apa? Alif. Yarmi, pakai apa? Roma, yarmi. Apa wazannya? Hah? Itu dia, Masya Allah. Wa in kana bil alifihima. Masalah. Bagaimana kalau dalam pakai alif pada keduanya? Di mad dipakai alif, di mudorinya pakai alif. Bab apa ini? Fahuwa min babi fataha. Masya Allah. Ini membuat kita enak. Maka dia dalam bab apa? Fataha. Apa maksudnya fataha? Fa'ala ya? Apa? Apa? Apa dengan? Bilang saudara. Antum lapar kah? Kenapa udah ngomong? Ada ini kue. Iya. Falef alu. Seperti sa'a. Pakai apa itu? Yas'a. Pakai apa? Alif. Apa antum ditanya? Apa wazannya sa'a yas'a? Selesai. Wa in kana bil wawi fihima. Bagaimana kalau dengan wau pada keduanya? Madinya pakai wau. Mudorinya pakai apa? Wau. Apa yang terjadi ini? Fahuwa min babi syarufa. Maka dia masuk dalam bab syarufa. Apa artinya syarufa? Hah? Apa? Contoh sarua yasru. Apa wazannya sarua yasru? Itu dia. Wa in kana bil ya'i fihima. Satu lagi. Kan sudah dengan alif, sudah dengan waw keduanya. Sekarang, fa in ka wa in kana bil ya'i fihima. Kalau dengan ya pada keduanya. Yaitu pada madi pakai ya, pada mudhari pakai ya. Fa huwa min bab, maka dia dalam bab hasiba. Apa itu hasiba? Hah? Apa? Fa ila yafilu. Contoh kawaliya yali. Cuman ini kan hilang waunya. Karena bertemu antara dua musuhnya. Asalnya yauli. Paham kan? Masya Allah. Wa in kana bil ya'i fil madi. Wa bil alif fil mudari. Ini yang belum tadi. Kalau dengan ya pada madinya. Dan dengan alif pada mudarinya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau tadi kan. Di madinya alif. Di mudorinya ya. Kalau di madinya alif, mudorinya ya, maka fa'alayat ilu. Ini kebalikannya. Ini ya pada madi, mudorinya pakai alif. Apa babnya? Fahuwa min bab fariha. Maka dia masuk dalam bab apa? Fariha. Apa fariha? Hah? Fa'ilayat alu. Karodia. Dengan ya. Rodia yardo pakai alif, maka ini fa'ilayar alu. Jelas kan? Mudah ini. Masya Allah, enak sekali. Al-Qamis tambih yang kelima. Lam yarid fil lugati, ini penting lagi. Ma yajibu kasru ainihi fil madi wal mudari illa 13 fi'lan. Lam yarid, tidak datang filu fil lugati dalam bahasa Arab. Ma apa yang yajibu wajib kasru ainihi, apa yang wajib di kasru ainnya fil madi wal mudhari pada madi dan mudharinya illa 13 fi'lan, kecuali 13. Maksudnya kata yang masuk dalam bab fa'ila yaf'ilu ada 13 kata. Paham gak ini? Ada berapa kata? 13 kata. Kita lihat wahia wasiqabih. Yang antum garis bawahi wasiqo. Belum datangkan dengan kalimatnya. Paham gak ini? Sarunya enggak. Sarunya belum datangkan katanya saja. Enggak usah kalimatnya. Ya. Wasiqo bi. Maksudnya wasiqo. Wajida alaihi. Maksudnya wajida. Kalau wajida alaihi maksudnya hazina artinya. Sedih. Iya. Beda kalau wajada. Berarti yang baik-baik ya. Kalau wajada mendapatkan. Kalau ini wajida. Fa'ila. Maknanya hazina. Belum terangkan karena sama dengan kata lain. Maknanya sedih. Warithal mal. Waritha yang menjadi syahid kita. Warisa. Wari'a anisyab, anisyab, anisyubahat. Wari'a anisyubahat. Wari'a. Warika. Kalau waris al-mal, eh waris eh, mewarisi. Kalau wari'a anis subhat, terlepas, bebas dari subhat. Warika, wawarika, selanjutnya ini. Warika ittoja'a. Kalau warika, katanya ittoja'a maknanya, berbaring. Iya. Wawarimal jurmu. Warima, yang di garis bawahi. Warima. Wawarial mukh. Waria. Waria. Aiktanaza. Iya. Iktanaza. Apa arti iktanaza? Dari kata kanzun. Apa arti kanzun? Hah? Kanzun. Perhiasan. Sesuatu yang disimpan. Iya. Yeah. Tersimpan. Tertimbun. Tertumpu. Sembarang. Maknakan saja semuanya. Wa'iqo alaih. Wa'iqo. Termasuk fiilnya. Arti wa'iqo ajila. Dia bersegera. Wa'afiqo amroh. Wa'afiqo. Maknanya wafiq amroh, sodafahu muwafaqo. Dia dapatkan sesuai. Dia dapatkan perkaranya apa? Sesuai. Wawakiha lahu. Wakiha. Apa maknanya wakiha? Ay sami'a. Dia dengar. Wawakima. Selanjutnya wakima. Keberapa ini? Ke-11. Ke berapa? Ke-11. Wakima. Ay-iktamma. Itu dia gom. Gelisah. Ini ya. Wawaliyal amru. Walia. Dari kata walia. Yang menjadi syahidnya. Walia. Ini ke-12. Wawamiko. Wamiko ini ke-13. Ai ahabba. Wamiko artinya ahabba. Dia cinta. Dia senang. Dia suka. Ini 3. Berapa kata ini? 13 kata yang masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab apa? Fa'ilayah ilu. Paham kan? Ya antum tinggal tambah na'imah sama hasibah yang disebutkan di wazan. Contoh. Berarti semuanya ada berapa bab kata? 15. Iya. Wa warada ahada asyara fi'lan. Tuksaru aynuha fil madi wa yajuzul kasru wal fathu fil mudhari. Masya Allah. Datang kata beliau 11 kata. Ada 11 kata, 11 fi'il. Di kasru ain pada fi'il mudhari. Pada fi'il madi. Dan boleh di kasru dan di fathah pada mudhari. Artinya ini kata datang dalam dua bahasa. Paham? Di kasro, dia fa'ila pada madinya. Tapi mudorinya datang dalam bentuk yaf'alu. Datang juga dalam bentuk apa? Yaf'ilu. Ada berapa kata? Ada berapa kata? 11. Wahia dan dia adalah ba'isa. Bilba'il muhadah. Dengan ba' yang satu titiknya. Dengan ba' yang satu titiknya. Karena kalau ba dua titik jadi apa? Paham ini? Makanya dia bilang satu titiknya. Paham Mubar? Hah? Berapa titiknya ba Mubar? Satu. Alhamdulillah. Iya. Ini ba Isa. Ba Isa ini datang. Ya ba Asu. Datang juga apa? Ya ba Isu. Paham ini? Kata pertama. Kata kedua. Hasibah. Hasibah datang. Yahsabu. Datang. Yahsibu. Paham gak ini? Dua-dua. Wabiko. Wabiko. Datang. Yau baku. Datang juga apa? Yabiku. Kalau ya, yaf'alu, gak hilang. Kalau yaf'iluhi, hilang. Paham gak ini? Nah. Ai halaka. Wabiko artinya halaka, binasa. Wahimat. Wahimatil hubla. Wahimatil hubla. Dia kata wahima. Bisa dijadikan apa? Wahima jadi? Yau hamu. Bisa juga apa? Yahimu. Paham gak ini? Nah, dua bacaannya. Wawahiro sadruhu. Berarti wahiro apa jadinya? Yau haru. Bisa juga? Yahiru. Ingat, hilang baunya. Wawagiro. Wawagiro. Berarti bisa? Yau goru. Bisa juga? Hah? Yagiru. Aiktado fihima. Iya? Ini dua kata wahiro, wagiro. Iktado fihima. Apa iktado? Dia marah. Makna pada keduanya. Dari kata goyud yang ada dalam ayat mutu bi goyidikum, mati kalian dengan kemarahan kalian. Waligo, waligo datang dalam bentuk dua fil mudorinya. Apa itu? Yaulagu dengan yaligu. Wawaliha datang yaulahu dengan yalihu. Wahila datang yauhalu dan yahilu. Ittoroba fihima. Kalau makna keduanya ini waliha wahila ittoroba. Dia goncang pada keduanya. Bukan dia goncang, salah. Ittoroba dari kata apa? Doroba. Dia pukul-pukul, terpukul. Terpukul pada keduanya. Ya Isa minhu. Ya Isa. Apa fil mudarinya? Ya Isa. Yai asu dan ya isu. Hilang ya-nya. Ya isu. Dah? Sama dengan waw. Ya. Waya bisal gosnu. Waya bisal gosnu. Apa ya bisa? Fil mudarinya? Yai basu dan yabisu. Paham gak ini? Berapa kata itu? 11 kata. Penelitian, masya Allah. Berdasarkan apa? Penelitian. Asadis tambi yang keenam, sisa dua lagi. Karena ada 7 tambi. Tambi yang keenam, kaunu thalathi ala wazni muayyan min al auzani sittah al mutaqaddimah simain. Masya Allah. Keberadaan thulathi di atas wazan tertentu. Dari wazan-wazan yang 6 yang telah lewat. Simai. Itu didengar dari orang Arab. Tidak bisa kita dapat kata doroba sembarang saja. Doroba yadrubu, doroba yadrobu, doroba yadribu. Tidak bisa. Itu simai, itu peletakannya. Kata ini di mana? Dipahami ini? Iya. Kata ini masuk di bab apa? Itu simai didengar dari orang Arab. Itu kalau thulathi. Beda kalau di atas thulathi. Fala yu'tamadu fi ma'rifati ala qa'idah. Maka tidak disandarkan dalam mengetahuinya di atas qa'idah. Paham ini? Tidak disandarkan pada qa'idah. Goro anahu yumkin takribuhu. Masya Allah. Hanya saja mungkin didekatkan. Kita kasih ciri-ciri saja. Kalau begini, begini. Kalau tenggorokan, gini. Paham kan? Itu dalam bab apa itu? Takrib, pendekatan saja. Bimuro'ati hadi ad-dawabit. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah lewat. Kalau ini ainnya alif. Di madi, di mudorinya ya. Di mudorinya waw. Itu kan takrib itu. Dengan memperhatikan itu kita bisa sampai ke situ. Paham ya? Iya? Qa'idah aglabiyah. Wa yajibu fihi muro'atu suratil madi wal mudori ma'an. Wajib diperhatikan padanya bentuk madi dan mudorinya langsung bersamaan. Paham kan? Jangan madi saja kalau mau tahu aslinya. Limu kholafati. Kemudian kata Allah Ta'ala limu kholafati suratil ma mudori lil madi. Karena bentuk ma mudori menyelisih bentuk ma madi. Kadang sana alif sini ya. Sana alif sini waw. Iya. Al-wahid kamaru aita. Karena berbeda antara madhi dan mudhari pada satu kata sebagaimana yang kamu lihat. Ya? Wa fi ghairihi, dan pada selainnya turu'a suratul madhi faqat. Kalau pada selainnya dilihat saja bentuk fi'il madinya. Maksudnya antum mau tasrif isim fa'ilnya apa, masdarnya apa, isim maf'ulnya apa, zaman dan makannya apa, madhi majhulnya apa, mudhari majhulnya apa? Itu cukup untuk melihat siapa? Cukup untuk melihat siapa? Madhi. Paham? Misalnya, akroma, apa masdarnya? Ikroman. Tidak butuh lihat mudhari. Langsung, akroma ikroman. Fa'ala, apa masdarnya? Taf'ilan. Cukup lihat madhi. Paham gak ini? Cukup lihat apa? Madhi. Kalau mau mudhari, harus pasangan dengan madhi. Karena nanti ada kaidahnya. Madhinya berapa huruf, mudharinya begini. Jadi kalau madhi dan mudhari harus lihat sama-sama. Beda kalau madhi yang lain selain mudhari. Tidak perlu lihat mudhari. Cukup lihat siapa? Cukup lihat ilma madhi saja. Masya Allah. Li'anda likulli madhin mudhari'an. La takhtalifu suratu fih. Karena untuk setiap madhi pasti ada mudhari. Yang tidak akan dia menyelisihi bentuk padanya. Karena nanti sudah ada kaidah. Kalau madhinya 4 huruf. Huruf mudhara'nya di dhamma, huruf sebelum terakhir di kasro. Kan begitu saja. Iya kan? Jelas kan? Iya. Nanti begitu modelnya. Insya Allah kita akan dapat. Ashabi tambien ke-6 yang ke-7. Yang terakhir. Ma bunya min al-af'ali mutlaqan lid-dalalati 'alal ghalabah. Fil mufakharati faqiyasu mudhari'ihi dhum faqiyasu mudhari'ihi dhum 'ainihi. Masya Allah. Ya. Ini tambih terakhir saja. Mabuni alal minal af'al, apa yang dibangun dari fi'il-fi'il mutlaqo lidalalati alal golabah, secara mutlak untuk menunjukkan atas golabah, kemenangan. Fil mufakhoroh, dalam pertandingan, ya, persaingan dan semisalnya. Fakias mudhari'ihi, maka kias mudhari'nya dhammu 'ainihi, di dhamma 'ainnya. Ka seperti ini, sabaqani Zaidun fa sabaqtuhu fa ana. Lihat, perhatikan saja kata sabaqo. Karena ini beliau bawakan dalam bentuk kalimat. Sabaqani Zaidun, Zaid melombaiku. Berarti kan ada perlombaan. Maka fasabaqtuhu, maka saya pun melombainya. Sabaqani Zaidun. Oh, salah artinya tadi ya. Zaid sama saya saling berlomba. Karena fa'ala maknanya musyarakah. Saling. Zaid sama saya saling berlomba. Fasabaqtuhu, maka saya pun melombainya. Apa ini? Sabaqo. Apa fi'il mudhari'nya? Apa fi'il mudhari'nya sabaqo? Yasbuku. Makanya situ fa'a fa'ana asbukuhu. Asbuku saya. Ya, dipaham ini? Yaf'ulu di dhamma 'ain pada mudhari'nya. Tapi kata beliau, malam yakun wawiyal fa, selama bukan waw fa'nya. Selama bukan waw fa'nya. Au ya'il 'ain awil lam. Atau selama bukan ya, ain atau lamnya. Faqiyasu mudhari'ihi kasri ainihi. Karena kalau dia waw fa'nya, atau ya, ainnya atau lamnya, maka qiyas mudhari'nya kasro ainnya. Paham gak ini? Jadi selama bukan waw fa'nya, selama bukan ya, ain atau apa? Lamnya. Karena dia di kasro. Dipaham ini? Kan dia di kasro. Kenapa bisa kalau waw fa'nya? Karena tidak ada fi'il. Misal yang berwazan yaf'ulu. Namanya fi'il misal itu wazannya apa? Yaf'ilu. Paham? Walada yalidu. Dipaham ini? Makanya tidak ada. Demikian pula kalau ain dan lamnya kan. Kalau ain dan lamnya adalah ya, pasti yaf'ilu. Paham? Seperti yabi'u. Kan apa? Yaf'ilu. Iya enggak? Yahdi. Apa jadinya? Kalau yahdi, yaf'ilu. Paham gak ini? Nah, itu dia, masya Allah. Ya, dia yakilu. Maka dia persyaratkan seperti itu. Ka wasabtuhu fa wasabtuhu wa ana asibahu. Wa ana asibuhu. Dari kata wasaba, tidak dibilang yau subuh. Tapi dibilang apa? Yasibu. Paham gak ini? Ya, tidak yau subuh, tapi yasibu. Bayatuhu fabi'tuhu fa ana abi'uhu. Tidak dibilang apa? Abu'uhu. Seperti akuluhu. Paham gak ini? Tidak dikatakan seperti itu. Romaituhu faromaituhu fa ana armihi. Tidak dibilang apa? Armuhu. Paham gak ini? Tidak dibilang akulu. Tapi apa dibilang apa? Af'ilu. Jelas ini? Jelas yang terakhir ini? Intinya kalau dia wau fa'nya atau ya ainnya atau ya lamnya, maka tidak masuk dalam yaf'ulu. Itu yang ingin beliau sampaikan. Tidak masuk dalam yaf'ulu. Karena memang semuanya sudah lewat bersama kita. Kalau dia ya wau liya ya ainnya atau lamnya, pasti yaf'ilu. Pasti apa? Yaf'ilu. Jelas ya? Selesai sulasi. Setelah itu auzan arubah. Wazan rubai. Insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya.